sutradara lagi rasa, sutradara lagi cinta, dan salahlah bertahan dalam kisah yang salah. Cuma mengalah jika kau tak mampu untuk hargai rasa yang selama ini sejaga. Dan biarlah hilang dan pergi. Masih ingatkah saat dulu kau menangis, sapu pundak jadi sandaran, dan kau hanyut dalam dekapan. Masih adakah rasa yang sama yang dulu pernah satukan cinta orang dua? Sendiri.